Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan tafsir Juz Amma. Kita akan bahas surat Al-Kautsar. Dan ini salah satu dari surat yang terpendek, Al-Kautsar. Terdiri atas tiga ayat. Para ulama khilaf tentang surat ini. Apakah dia surat Madaniyah atau surat Makkiyah? Ada yang mengatakan surat Madaniyah dan ada yang mengatakan surat Makkiyah. Kenapa surat Makkiyah? Karena ayat ini sebab nuzulnya cercaan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah buka firman-Nya dengan berfirman, "Inna a'tainaka al-Kautsar." Sungguhnya kami telah berikan kepada engkau Al-Kautsar. Dan sering saya ucapkan bahwasanya di antara metode bahasa Arab untuk menunjukkan pengagungan, maka digunakan kalimat kami, inna kami. Tidak menunjukkan Allah itu ganda, tidak. Dan ini merupakan uslub metode dalam bahasa Arab. Jangan kita dengar perkataan orang-orang Nasrani yang tidak mengerti tentang bahasa Arab. Oleh karenanya, seandainya inna itu maknanya Allah itu ganda, maka orang-orang musyrikin sudah akan mencerca Nabi. Tapi orang-orang musyrikin, mereka ahli bahasa Arab. Mereka tidak pernah mencerca, loh Tuhanmu banyak, kamu mengatakan inna atau inna. Kami. Karena mereka paham, kami maksudnya pengagungan. Dan ini digunakan dalam bahasa Indonesia. Tatkala kita ceramah, kita bilang kami telah melakukannya. Padahal saya mas. Tetapi kami adalah untuk apa? Pengagungan. Oleh karenanya Allah mengatakan, Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah Maha Esa. Di sini inna artinya untuk pengagungan. Inna a'tainaka. Kami telah memberikan engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Surat ini intinya untuk pemuliaan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami telah berikan kepada engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar dari wazan fa'al, sebagian ulama seperti disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, Al-Kautsar diambil dari kalimat kasrah, banyak. Jadi sebagian ulama mengatakan Al-Kautsar maknanya adalah kebaikan yang banyak. Artinya Allah mengatakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah berikan kepada engkau kebaikan yang banyak. Banyak kebaikan secara umum. Pendapat yang kedua mengatakan secara khusus Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah. Adalah sungai di surga. Karena banyak hadis menunjukkan akan hal ini. Nabi SAW menjelaskan. Rasulullah SAW pernah terdiam. Kemudian Rasulullah SAW bangun sambil tersenyum. Maka para sahabat bertanya, Wama yudhikaka ya Rasulullah? Apa yang buat engkau tertawa ya Rasulullah? Rasulullah SAW membacakan surat ini. Dan Kautsar kata Nabi SAW adalah nahrun fil jannah. Sungai yang Allah janjikan untukku. Disebutkan dalam riwayat-riwayat sungai tersebut mengalir di atas Yakut wal Marjan. Jadi di bawahnya bukan pasir tapi apa? Mutiara dan permata. Kemudian sungai tersebut mengalirnya bukan dalam lubang tetapi di atas. Para ahli tafsir menyebutkan perkataan salaf bahwasanya anharul jannah tajri min ghairi ukhdud. Bahwasanya sungai-sungai di surga mengalir tanpa ada lubang, mengalirnya di atas, tidak pakai lubang. Dan ini di antara perbedaan antara sungai dunia dengan sungai akhirat. Kemudian di samping-sampingnya ada emas dan perak. Ini ciri sungai Al-Kautsar. Kemudian dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyebutkan, dari sungai Al-Kautsar tersebut, ada aliran menuju hautnya Nabi SAW, danaunya Nabi, telaganya Nabi SAW. Dan telaga Nabi, airnya lebih putih daripada susu, wa ahla min asal, dan rasanya lebih manis daripada madu. Kemudian dalam telaga tersebut, banyak cangkir-cangkir, yang jumlahnya seperti bintang di langit, bercahaya. Barang siapa yang minum dari telaga Nabi SAW, maka dia beruntung. Semoga kita termasuk orang-orang yang minum dari telaga Nabi SAW. Karena Nabi menyebutkan, ada sebagian umatnya yang datang menuju ke telaga, tahu-tahu diusir. Kata Nabi SAW, ha'ulai usaihibi usaihibi. Ya Allah, mereka adalah orang yang saya tahu, ya Rasul. Dalam riwayat ummati-ummati, mereka adalah umat-umatku. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Innahum qad baddalu wa ghayyaru. Wahai Muhammad, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kematianmu. Sungguh mereka telah merubah, telah mengadakan perubahan, penggantian dan perubahan. Ini dalil yang sangat qat'i, yang kuat, bahwasanya Nabi setelah meninggal dunia tidak mengetahui apa yang terjadi setelah dia meninggal dunia. Dia tidak tahu. Oleh karenanya tatkala ada orang yang datang diusir dari telaga, kata Nabi, saya mengenal dia ya Allah. Kata Allah, kau tidak tahu, innaka la tadri. Hadis ini mutawatir. Kau tidak tahu mereka telah melakukan perubahan wahai Rasulullah. Oleh karenanya pernyataan orang-orang khurafat, ahli khurafat yang menyatakan Nabi SAW masih bergentayangan ruhnya. Atau bisa keluar dari kuburannya. Ini semua khurafat. Kalau Nabi masih jasadnya masih keluar. Bahkan ikut acara maulid. Ada 10 acara maulid. Nabi hadir semuanya. Ini dari mana seperti ini? Berarti Nabi tahu ada perubahan-perubahan dalam semesta. Nabi tahu. Oh si fulan jadi munafik. Oh si fulan jadi kafir. Padahal Allah mengatakan. Innaka la tadri. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan wahai Muhammad. Ini mereka mengatakan Nabi tahu. Sebagaimana tarekat-tarekat yang mengatakan pendirinya. Seperti tarekat Tijaniyah. Ahmad Tijani ngobrol sama Nabi. Ngambil ilmu langsung dari Nabi setelah Nabi meninggal dunia. Bahkan sebagian mereka mengatakan bukan cuma ruh Nabi. Bahkan jasad Nabi. Seperti ada orang Bahlul dari Banjarmasin. Yang mengatakan dia datang ke Masjid Nabawi. Di era modern tahun 2000-an. Tahu-tahu kuburan Nabi bergoyang, cik-cak, kata dia gitu. Bisa dilihat di YouTube. Tahu-tahu Nabi keluar, Nabi keluar kemudian cium lutut dia. Ini orang bahlul yang membenarkan dia juga lebih bahlul daripada dia. Namun pengikutnya, Masya Allah, Masya Allah. Gimana Nabi bisa keluar tuh? Nabi itu dalam kuburannya ditutup dengan 3 tembok. Belum tembok besi hijau yang terakhir. Terus askar-askar itu kemana semua? Terus kayak goyang-goyang. Apa ini tidak jadi heboh, kehebohan tingkat dunia kalau ada kuburannya goyang-goyang seperti ini? Ini orang khurafat, namun pengikutnya lebih khurafat daripada dia. Saya tidak heran dengan orang yang jahil seperti ini. Yang saya heran orang yang membenarkan dia. Ini lebih saya heran lagi. Kemana otak mereka? Allah mengatakan, innaka la tadri ma'af datu ba'dak. Hadis mutawatir. Kau tidak tahu ya Muhammad apa yang mereka lakukan setelah kepergian, setelah engkau meninggal. Kalau Nabi mengetahui masa depan, mengetahui apa yang terjadi setelah dia meninggal, kenapa para sahabat waktu terjadi khilaf di antara para sahabat tidak datang ke kuburan Nabi? Ya Rasulullah, saya khilaf Muawiyah sama Ali, apa bagaimana solusinya ya Rasulullah? Tidak ada dalam sejarah para sahabat kemudian ngobrol sama Nabi mencari solusi. Tidak ada. Namun orang-orang bikin khurafat, bikin toreko ini katanya dapat ilmu langsung dari Nabi, dapat zikir khusus dari Nabi. Subhanallah. Zikir-zikir yang Abu Bakar tidak tahu, Umar tidak tahu, Utsman tidak tahu, Ali tidak tahu, ini orang Bahlul tahu dari mana? Subhanallah. Namun demikianlah, kebodohan ditunggangi dengan kebodohan, dan orang-orang pun mengikuti kebodohan tersebut. Dilariskan dengan jaminan-jaminan tertentu, dengan khurafat-khurafat tertentu, dengan kesaktian-kesaktian tertentu, maka laku. Kenapa? Karena jin berperan. Sebagaimana Nabi Muhammad, Nabi Isa pun demikian. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, ya Isa, anta kulta linnasi takhiduni wa ummi ya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah kau pernah memerintahkan kepada murid-muridmu untuk jadikan engkau dan ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah? Nabi Isa mengatakan, tidak ya Allah. Tidak pernah saya mengatakan demikian. Wa kuntu syahidan alaihim adumtu fihim. Falamma tawaffaitani kuntar rakhiba alaihim. Kata Nabi Isa, wahai Allah, tatkala saya masih hidup, saya jadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Tapi waktu saya sudah meninggal, engkau yang jadi saksi tidak tahu apa-apa. Ini Nabi Isa. Tatkala dia meninggal dunia, tidak tahu apa yang terjadi dengan umatnya. Tidak tahu. Apalagi mengatakan, wali sekarang sudah meninggal, dan dia tahu apa yang kita lakukan. Ini parah luar biasa. Oleh karenanya kita beristighosa kepada wali. Wahai-wahai fulan, wahai sunan fulan. Nabi Isa saja tidak tahu apa yang terjadi di umat ini. Nabi Muhammad tidak tahu apa yang terjadi di umat ini. Bagaimana wali-wali mengetahui apa yang terjadi sekarang? Kemudian kita minta tolong sama dia. Di mana otak kita untuk berpikir? Jadi Kautsar adalah sungai yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Sungai yang sangat indah. Kemudian dari alirannya mengalir menjadi danau telaga Nabi SAW yang barang siapa telah minum dari telaga tersebut, maka dia telah beruntung. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Salatlah hanya untuk Rabbmu, wanhar. Dan sembelihlah hanya untuk Rabbmu. Ini dua ibadah yang sangat agung yang Allah sering gandekan. Antara salat dengan menyembelih. Dua-duanya merupakan bukti tauhid. Allah mengatakan, فَصَلِّ لِرَبِّكَ. Salatlah hanya untuk Allah, wanhar لِرَبِّكَ كَذَلِكَ. Demikian juga sembelihlah hanya untuk Allah saja. Oleh karena ketika kita sembelih, kita mengatakan bismillah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin." Sungguhnya salatku dan sembelihanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah, maka dia terjumus dalam kesyirikan. Kata Nabi SAW, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Hadis riwayat Muslim. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menyembelih untuk jin, untuk wali, untuk sunan, untuk penunggu, maka dia telah melakukan kesyirikan. Yang menyembelih untuk gunung, untuk penunggu gunung. Yang menyembelih untuk Nyi Roro Kidul. Tiap tahun motong kerbau untuk serahkan Nyi Roro Kidul supaya lautan tidak ngamuk. Yang menyembelih untuk gunung supaya gunungnya tidak meletus. Yang menyembelih untuk bangun jembatan supaya jembatannya tidak roboh. Yang menyembelih untuk bangun rumah maka supaya rumahnya tidak diganggu oleh syaitan. Ini semua kesyirikan. Penyembelihan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya luar biasa. Jika kita berhaji, lihatlah tatkala kita hajian, seluruh orang menyembelih hewan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Seluruhnya jemaah haji. Tatkala haji tauhid sangat nampak. Nanti pulang haji kembali lagi melakukan kesyirikan sebagian orang. Antum lihat ya, bagaimana dari Mekah menuju Madinah 400 kilo, 400 kilo lebih. Bagaimana pemerintah Saudi banyak membelah gunung untuk jadikan jalan. Bahkan Mina, gunung dilobangin jadi terowongan. Tidak ada satu telur pun yang dipecahkan untuk menjaga gunung, enggak ada. Indonesia baru bikin jembatan butuh 8 ekor kambing. Baru bangun rumah butuh 3 ekor ayam untuk disembelih. Bagaimana kalau ngelobangi gunung? Butuh berapa kerbau? Nah, inilah kenyataan yang ada di tanah air kita. Oleh karenanya Allah mengatakan fasholli lirabbika, sembahlah Allah saja, sujudlah kepada Allah saja, wanhar, dan sembelihlah juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang-orang yang membenci engkau, yang mencelamu, dialah yang telah terputus. Ayat ini yang menyebabkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya surat ini surat Makkiyah. Karena disebutkan sebagian orang-orang Quraisy, tatkala anak Nabi yang bernama Al-Qasim meninggal dunia, yang menunjukkan Nabi tidak punya keturunan laki-laki, maka mereka mengatakan selesai urusan. Nabi Abtar, Muhammad Abtar terputus. Karena seorang tidak mungkin jaya kecuali kalau punya anak banyak. Dia akan menerus perjuangan bapaknya. Ternyata anak Nabi laki-laki semuanya meninggal dunia. Maka mereka mengatakan Muhammad akan selesai urusannya. Kata Allah, inna syani'ka huwal abtar. Justru dia yang mencela yang akan terputus. Lihatlah bagaimana Nabi SAW sekarang namanya indah. Semua orang menyebut dan tidak pernah berhenti sebutan Nabi SAW di atas alam dunia ini. Setiap saat ada orang sholat, setiap saat ada orang bersolawat, setiap saat dikumandangkan azan, selalu ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap detik tidak ada penyebutan nabi yang hilang. Selalu akan ada disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tinggikan. Sedangkan orang-orang pencela Nabi Muhammad sudah hilang. Hilang dalam sampah sejarah. Tidak ada yang kenal, hilang semua. Dan ini adalah bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah besok kita lanjutkan tafsir surat yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.